لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah dengan nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita masih sampai pada saat ini merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu hidayah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah di dalam Islam adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Hidayah di dalam Islam maknanya adalah hidayah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah kehendaki, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah suatu nikmat yang sangat besar karena banyak orang yang dia menginginkan untuk menempuh jalan hidayah, ingin meraih kenikmatan daripada Allah SWT yang Allah janjikan, akan tetapi kebanyakan mereka jatuh bangun di dalam lubang-lubang kesesatan dikarenakan Allah SWT tidak memberikan taufik kepada orang tersebut untuk menempuh jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk meraih jannahnya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada hamba-Nya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada hamba tersebut? Pasti karena salah daripada sang hamba tersebut, atau karena kurangnya hamba tersebut memperhatikan rambu-rambu yang telah Allah tetapkan dalam meraih hidayah yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Ibadallah, nikmat ini adalah nikmat yang besar. Karena dengan ini adalah Dengan nikmat Islam ini, seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kunci keselamatan seseorang dari azabnya Allah Subhanahu wa taala adalah Islam ini. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kepada orang yang tidak beragama Islam untuk masuk ke dalam rahmatnya, yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghayra al-islam deena falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari agama selain Islam sebagai agama yang dia yakini, keyakinan yang dia ikuti, falan yuqbala min, maka sesungguhnya tidak akan diterima agama tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirah, dan orang ini di akhirat menjadi orang yang sangat merugi. Kerugian yang sangat besar. Karena taruhannya adalah azab Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang azab orang yang diazabnya di neraka Allah Subhanahu wa taala ketika kulit-kulit orang yang diazab tersebut sudah hancur, Allah ganti dengan kulit baru yang lainnya dalam rangka untuk merasakan azab tersebut. 1 menit saja kita tidak mampu. 1 menit saja kita tidak tahan terhadap sakitnya. Lah kok ini mau diazab selama-lamanya? Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang paling ringan, dikarenakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, karena beliau adalah orang yang membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa azab yang dia terima di dalam neraka? Tuwa'u fi qadamaihi jamrah yaghli minha dimaghuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diletakkan di telapak kaki Abu Talib ini bara api, yang dengan bara api tersebut mendidih otaknya. Kaki dikasih api yang mendidih otaknya. Panasnya itu bagaimana itu? Iyadan billah. Allah SWT bersyaratkan seseorang untuk masuk jannah adalah dengan Islam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la tadkhulul jannah illa nafsun muslimah." Ketahuilah sesungguhnya tidak akan masuk jannah kecuali jiwa yang dia itu muslim. Nah, Yahudi dan Nasrani kan mereka punya agama juga. Dahulunya mereka mempunyai nabi juga. Enggak. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kalangan ahli alkitab, yaitu Yahudi, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dikatakan ahlul kitab karena turun kepada mereka kitab-kitabnya Allah SWT. Yahudi kitab Taurat, Nasrani kitab Injil. Dan orang-orang yang musyrik, Allah SWT mereka, Allah SWT azab mereka nanti di hari kiamat di dalam neraka. Khalidina fiha selama-lamanya. Khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang paling jelek. Manusia yang paling jelek di sisi Allah SWT. Walaupun tampan ketika di dunianya, walaupun gagah ketika di dunianya, walaupun dia punya pangkat presiden ataupun jabatan-jabatan yang lainnya di sisi manusia, kafir tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang sangat jelek dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Walaupun mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan, manusia-manusia pilihan, dakwah tanpa ada bukti. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Lihat bagaimana dakwah yang mereka katakan ini. Allah SWT berfirman tentang perkataan mereka yang mengklaim dirinya sebagai umat terbaik, padahal Allah SWT menyatakan mereka adalah orang yang paling jelek. Dan kita masih dengar sampai hari ini. Berkata Yahudi dan Nasrani, nahnu abna'ullah. Kami adalah anak-anak Allah SWT. Ma'adallah. Subhanallah amma yasifun. Allah SWT ahad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah SWT satu. Allah SWT tidak butuh kepada anak dan kepada istri. Tidak butuh kepada makhluknya. Allah SWT adalah zat yang maha perkasa. Dikatakan, mereka mengklaim dirinya bahwa mereka adalah anak Allah SWT. Wahibba'uh. Dan kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Anak-anak, bukan anak yang dibenci, tapi anak yang disayangi katanya. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Kata Allah SWT, pantah mereka. Katakan kepada mereka, kalau seandainya kalian adalah anak-anak Allah SWT, dan kalian adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, kenapa Allah SWT mengadab kalian dengan dosa-dosa kalian? Tentunya, kalau dia ada Allah, atau orang yang dicintai oleh Allah SWT, Allah akan masukkan jannahnya. Tapi Allah SWT, dalam ayat sebelumnya mengatakan bahwa mereka diazab oleh Allah SWT selama-lamanya. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Agama Islam ini bukan agama warisan nenek moyang. Bukan agama yang dimiliki oleh orang-orang tertentu menurut persangkaan-persangkaan mereka sendiri atau persangkaan-persangkaan ahli kitab. Tidak. Akan tetapi agama ini adalah milik Allah SWT. Qul falillahi ad-dinul khalis. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya bagi Allah SWT agama ini yang murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan kami tidaklah merintahkan mereka kecuali agar mereka beribadah kepada Allah SWT. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah SWT. Agama milik Allah. Kita diperintahkan oleh Allah SWT yang menciptakan kita, yang beri rezeki kepada kita, yang beri segala kenikmatan kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah SWT saja. Tidak kepada yang lainnya. Tidak bermanfaat angan-angannya dan dakwaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa mereka adalah penghuni-penghuni jannah. Tidak bermanfaat. Wa qalu la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, sesungguhnya tidak akan masuk jannah illa, kecuali man kana hudan, orang yang dia dari agama Nasrani atau agamanya Yahudi. Yahudi atau Nasrani. Dakwaan Allah SWT berfirman, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, buktikan dakwaan kalian. Qul akhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Katakan kepada mereka, jika mereka orang-orang yang benar dalam dakwaan mereka, apakah mereka punya perjanjian kepada Allah SWT bahwa mereka adalah orang-orang yang pasti masuk jannah? Dan Allah tidak menyelisih janji tersebut. Artinya apakah mereka teken kontrak dengan Allah SWT bahwa mereka itu adalah orang yang pasti masuk jannah? kalau dia itu agama Yahudi atau Nasrani. An 'alallahi taftarun. Ataukah kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Am 'alallahi taftarun. Asyahid ibadallah bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang muslim. Hamba-hambanya yang muslim, yang beragama Islam. Dari kasta manapun, dari daerah manapun, laki-laki ataupun perempuan, mati dalam keadaan tua ataupun muda, selama dia memegang agama Islam ini sebagai agamanya, ketika menghadap Allah SWT, dia pasti masuk jannah. Man kana akhiruhu kalam la ilaha illallah takhalal jannah. Barang siapa yang akhir, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, yang akhir daripada kalamnya nanti ketika dia meninggal adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, bagi orang-orang yang menghadiri atau menemui saudaranya yang muslim, hatta walau misalkan kafir, disuruh untuk mentalkinnya agar mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada pamannya Abu Talib yang waktu itu masih kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talqin, ajarkan kepada orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, yang dengannya dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, tentunya ini nikmat yang sangat besar. Jika kita mau merenungkan nikmat mendapatkan jannahnya Allah SWT yang diharamkan jannah tersebut ataupun hidayah ini kepada orang-orang yang terdekat, mungkin di antara kalangan para nabi, yang Allah SWT haramkan hidayah Islam ini di antaranya kepada para raja, coba kita tengok sejarah di mana anaknya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang nabi. Apakah Allah SWT mendapatkan atau memberikan kepada dia, kepada anak ini, hidayah? Tidak. Anak dari seorang Rasul. Anak dari seorang Nabi. Allah SWT tidak memberikan hidayah tersebut kepadanya. Demikian juga di sana ada istri dari seorang nabi, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihimas salatu wassalam, mereka tidak mendapatkan hidayah Islam ini. Padahal suami mereka, suami-suami mereka adalah makhluk yang dicintai oleh Allah SWT. Makhluk pilihan dari Allah SWT. Akan tetapi Allah tidak memberikan hidayah tersebut kepada istri-istri mereka. Di sana juga ada seorang raja yang ditakuti dan disegani oleh kaumnya, Fir'aun laknatullahi alaih, tidak mendapatkan hidayah Islam ini juga. Padahal dia telah tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa adalah benar datangnya daripada Allah SWT. Wajahadu biha wastaqamadha anfusuhum dhulman wa uluwa. Fir'aun ketika datang dakwahnya Nabi Allah Musa dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat daripada Allah SWT, dia tahu ini. Istaiqanadha anfusuhum, hatinya tahu dan mengetahui bahwa yang seperti ini tidak datang dari seorang manusia, akan tetapi ini datangnya daripada Allah SWT. Akan tetapi dia jahadu, dia menentangnya. Hatinya mengakui, lisannya dan amalannya menentang apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Mengapa? Karena merasa dia lebih kuat dan lebih hebat daripada Nabi Allah Musa. Demikian juga Heraklius, raja diraja dari kerajaan Romawi, tahu tentang kebenaran risalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Heraklius, dia mengakui tentang kebenaran Nabi ini. Akan tetapi Allah SWT tidak memberikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam, untuk mendapatkan hidayah yang besar ini, karena ketakutan terhadap harta dan kekuasaannya. Tidak diakui lagi oleh rakyatnya sebagai seorang raja. Padahal kalau dia mau masuk Islam, tidaklah Islam menjadikan penganutnya yang sebelumnya dia itu mempunyai kekuasaan, bertambah kekuasaannya, bertambah pengaruhnya. Tidaklah Islam itu mencabut kenikmatan, bahkan dia akan menambahnya. Khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah idza faqihu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah. Sebaik-baik kalian yang mereka itu di masa jahiliyah punya keutamaan, Allah SWT, Allah SWT tetap memberikan keutamaan tersebut. Khiyarukum fil Islam. Kalian yang terbaik juga di dalam Islam. Jika kalian adalah orang yang paham terhadap agama Allah SWT. Ibadallah. Ternyata hidayah Allah Subhanahu wa taala tadi tidak didapatkan bukan karena hubungan kekerabatan anak atau istri. Bukan karena juga harta dan kekuasaan. Raja mempunyai kekuasaan yang paling tinggi di antara kaumnya. Tapi berapa banyak di antara raja yang dia tidak mendapatkan nikmat ini, hidayah ini? Bukan pula karena nasab, sebagaimana yang terjadi pada Abu Thalib, kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab, orang-orang terdekat daripada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan, akan tetapi hidayah tersebut hanyalah murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba, Allah berfirman memerintahkan kepada kita untuk mengikrarkan bahwa sesungguhnya jika kita mendapatkan hidayah ini adalah semata-mata datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fabima yuhi ilayya rabbi, semata-mata wahyu dan ilham yang diberikan Allah SWT kepada hamba tersebut. Ilham, faman yuhi, adalah semata-mata fadilah yang Allah SWT berikan kepada hamba tersebut. Ibadallah, jika kita melihat kondisi di sekitar kita, akan menjadikan rasa syukur kita kepada Allah SWT terhadap hidayah ini semakin besar. Bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mereka tidak mendapatkan hidayah ini, terlebih lagi mau kita mempelajari dan mau memahami apa sebenarnya Islam tersebut dan apa sebenarnya agama ini, ajaran-ajarannya, kemuliaan-kemuliaannya, peraturan-peraturannya. Tentunya ini nikmat di atas nikmat. Sungguhnya Allah SWT memberikan hidayah ini asalnya pada setiap manusia yang lahir di muka bumi ini. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa wa huwa yuladu ala fitrah." Hidayah. Tidak ada seorang pun dari bayi yang dilahirkan di muka bumi ini illa wa huwa yulad, kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrahnya manusia? Fitrahnya adalah mengakui bahwa Allah SWT adalah Rabb-nya. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. Ini adalah fitrah yang Allah SWT tetapkan kepada semua manusia. Mengakui bahwa Allah SWT sebagai Rabb, Tuhannya, penciptanya, dan pemberi rizki yang mengaturnya dan yang memilikinya. Wa il akhada rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ala anfusina. Dan ingatlah ketika Allah SWT mengambil dari tulang sulbi Adam anak keturunan mereka. Anak keturunan mereka. Atau anak keturunan daripada Adam ini. Kemudian Allah SWT bertanya kepada mereka. Ya, ini adalah ruh. Kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kata anak keturunan Adam ini, qalu bala syahidna. Iya, engkau adalah Tuhan kami. Perjanjian yang Allah SWT ambil sebelum kita dilahirkan oleh orang tua kita di muka bumi ini. Kita telah diambil persaksian kita di hadapan Allah SWT bahwa kita mengakui bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan sesembahan kita. Kita tidak tahu. Kita lupa hal yang seperti ini. Oleh karena itu Allah SWT menurunkan kitabnya dan mengutus para rasulnya untuk mengingatkan akan perjanjian ini. Jadi tidak ada lagi nanti yang dia beralasan dari kiamat, oh aku lupa, oh aku tidak tahu. Antaqulu yawmal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan beralasan. Karena kita sudah menurunkan, kata Allah SWT, kitab dan rasulnya. Antaqulu, jangan engkau mengatakan, yaumul kiamati, di hari kiamat nanti, bahwa kami terhadap perjanjian ini adalah orang-orang yang lalai. Tidak mengetahuinya. Ma min mauludin illa wa huwa yuladu ala fitrah. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir di muka bumi ini kecuali dia di atas fitrah. Yaitu fitrah tadi. Seorang anak kecil yang dia bisa atau dia mulai bisa berbicara ketika Anda tanya di mana Allah SWT, dia akan menyatakan Allah di atas langit. Atau setidaknya dia akan mengarahkan telunjuk jarinya ke atas. Dia pakai isyarah. Tidak anaknya orang Yahudi, tidak anaknya orang Nasrani ataupun orang Muslim. Tanya. Yang masih bersih. Ini adalah bukti, fakta yang ada pada kehidupan kita. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah. lingkungannya lah. Disebutkan orang tua, karena dia adalah orang yang terdekat dengan anak tersebut. Walaupun bisa jadi, yang menjadikan dia Nasrani, karena temannya, istrinya, anaknya, bapaknya, atau kerabatnya, temannya. Cuman biasanya, orang yang pertama kali mengurus anak tersebut, yang memberikan perhatian kepada anak tersebut, yang mengarahkannya, itu adalah bapak dan ibunya. Orang tuanya lah yang dia menjadikan anak tersebut keluar daripada hidayah Allah SWT. Menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Tidak disebutkan Islam dalam hadis ini. Kenapa? Karena Islam itu adalah fitrah itu tadi. Illa wa yuladu alal fitrah. Fitrah yang pertama adalah Muslim. Terus kemudian dirubah menjadi agama yang lainnya. Ini adalah sebab, di antara sebab-sebab seorang dia terjungkur ke dalam kesesatan, menjadi beribadah kepada selain Allah SWT. Yaqulu Allah SWT dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hunafa, dalam keadaan lurus akidahnya, beribadah hanya kepada Allah SWT, jauh daripada kesyirikan. Fattalathumus syaitan, kata Allah SWT, sesungguhnya syaitanlah yang menyesatkan mereka dari jalan Allah SWT. Ini adalah sekian di antara sebab-sebab seorang jatuh dalam kesesatan. Yaitu apa? Pergaulan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu penting bagi kita, kaum muslimin yang ada pada pundak-pundak kita, amanah daripada Allah SWT yang kita diperintahkan untuk melaksanakan amanah ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah ini, mengerjakan amanah ini kepada yang berhak. Yang amanah ini telah diberikan kepada langit dan bumi serta makhluk yang besar daripada kita. Gunung, langit, bumi, gunung tidak mau menerima amanah ini. Tapi manusia yang mau menerimanya. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah atau menawarkan amanah ini, amanah untuk kita beribadah kepada Allah SWT saja, tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Yang barang siapa melaksanakan amanah ini, Allah SWT akan masukkan dia ke dalam jannahnya. Dan yang tidak mau, Allah SWT akan mengadabnya di dalam nerakanya. Ditawarkan amanah yang seperti ini kepada langit. Besarnya yang antum melihat. Tingkatannya ada 7. Tidak mau. Wal ard, dan bumi. Besarnya yang antum tahu. Lapisannya ada 7. wal jibal. Demikian juga kami tawarkan amanah yang seperti ini kepada jibal, gunung-gunung yang besar-besar, kokoh, tegak menjulang, yang dengannya Allah SWT menguatkan posisi bumi ini. Akan tetapi semua mereka tidak mau menerima amanah ini. Wa hamalah al-insan, datang manusia ditawari amanah yang seperti ini oleh Allah SWT dan menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah SWT, mempunyai sifat yang zalum, yang banyak sekali berbuat zalim. Jahula, dan orang yang, atau sifat mereka itu adalah jahil. Ini sifat dasar daripada manusia. Baluman jahuda. Tidak selamat daripada sifat-sifat ini kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Allah SWT mau mempelajari agama Allah SWT. Ini amanah yang ada pada pundak-pundak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan anak-anak kalian daripada azab api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakar daripada api neraka tersebut adalah batu dan manusia. Jaga diri kita, jaga anak istri kita, jaga keluarga kita, agar mereka senantiasa menjalankan amanah ini dengan memilihkan kepada mereka teman-teman teman-teman hidup ataupun teman-teman duduk di sekitar mereka, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang salehah. Karena kita telah mengetahui sebab di antara sebab seorang dia terjatuh dalam kesesatan adalah pergaulan. Jangan kita mengorbankan akidah anak-anak kita, akidah istri kita dan keluarga kita. Kita korbankan akidah mereka hanya dalam rangka untuk meraih kesenangan hidup yang fana. Jangan. Walal akhiratu khairu wa amqa. Dan sesungguhnya akhirat tersebut itu lebih baik dan lebih kekal kepada kalian. Orang yang paling sengsara ketika hidupnya di dunia, yang paling sengsara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling sengsara, sudah mungkin tidak punya rumah, mungkin makan satu hari mungkin bisa atau tidak, berpenyakitan mungkin, punya penyakit ini dan penyakit itu, sengsara. Ashaddun nasi bu'san yaumal qiyamah utiya. Didatangkan orang yang paling sengsara ketika hidupnya di dunia, nanti di hari kiamat. Fausbahu fil jannati subghatan wahidah. Kemudian dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam jannahnya satu kali celupan kemudian diangkat. Hal marra bika bu'san qattu. Apakah engkau pernah merasakan sebelum ini ketika sudah masuk jannah? Ditanya oleh Allah SWT, apakah pernah kamu itu di dunia merasakan suatu perkara yang menyakitkan kamu, menyengsarakan kamu? La. Nda. Lupa. Terhadap semua penderitaan yang dia alami ketika hidup di dunia. Lupa terhadap semua kesengsaraan yang dia dapatkan. Mungkin seumur hidupnya, dari kecil sampai mati mungkin. Tapi dia masih punya Islam. Masih punya tauhid. Allah SWT masukkan nanti di dalam jannahnya lupa terhadap semua kesengsaraan tersebut. Sebaliknya, orang yang paling hidupnya mewah dan paling nikmat di dunia, punya segala macam kesenangan atau fasilitas-fasilitas kesenangan hidup di dunia, semuanya ada. Jangan tanya tentang rumahnya yang mewah. Atau tanya tentang mobilnya yang indah. Atau tanya tentang semua perbendaharaan dunianya. Semua ada. Mungkin tidak pernah merasakan walaupun sekedar sakit gigi. Kok sekedar ya, sakit gigi itu sakit sekali. Enggak, yang paling ringan. Digigit nyamuk mungkin tidak pernah. Akan tetapi, nanti ketika di hari kiamat didatangkan oleh Allah SWT, dicelupkan ke dalam neraka, satu kali celupan saja. Ditanya oleh Allah SWT, apakah pernah kamu merasakan kenikmatan sedikit pun di dunia yang kau lewati? La ya Rabbi, enggak ya Allah SWT, enggak pernah aku merasakan kenikmatan sama sekali. Ada satu kali celupan di dalam neraka. Ibadallah, sekali lagi, akidah adalah perkara yang paling penting. Di sisi Allah SWT, sekali lagi ibadallah, al-ibrah, mizan, ukuran, seseorang yang dia itu selamat dari azabnya Allah SWT, dan akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah SWT adalah al-iman dan Islam. Iman kepada Allah SWT dengan beragama Islam, menjalankan segala ketaatan kepada Allah SWT dengan tauhid, bertauhid kepada Allah SWT, dan bara'ah, berlepas diri daripada orang-orang yang berbuat syirik. Jangan bermudah-mudahan kita untuk memilihkan kepada anak istri kita dan keluarga kita teman-teman yang jahat akidahnya. Teman-teman yang tidak dipercaya dalam agamanya. Ini adalah khianat daripada kita. Tidak boleh yang seperti ini. Ini adalah sifat nifaq. Wa idza tumina khana. Kita diberi amanah oleh Allah SWT berkhianat. Ya dan billah. Dengan memilihkan anak dan istri kita dan keluarga kita, teman-teman yang tidak baik, yang akan merubah posisi mereka dari keimanan kepada Allah SWT menjadi orang yang kafir, atau menjadi orang yang fasik, atau menjadi orang yang jahat keluar daripada ketaatan kepada Allah SWT. Ini adalah salah satu sebabnya. Pilihkan kepada mereka teman-teman yang baik. Sebab yang lainnya untuk kita bisa mendapatkan hidayah Allah SWT dan istiqamah di atasnya adalah senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah SWT. Mulazamah ta'atillahi azza wa jalla. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka itu ihtadaw, berusaha untuk mendapatkan hidayah. Bagaimana berusaha mendapatkan hidayah? Yaitu dengan beramal taat. Zadahum huda. Maka Allah SWT tambahkan kepada mereka hidayahnya. Wa atahum taqwahum, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaannya. Jangan sekali-kali meremehkan satu amalan ketaatan pun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talikhin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian meremehkan sedikit pun, satu pun, sekecil pun suatu amal kebaikan kecil di mata pandanganmu, besar di sisi Allah SWT. Walau an talqa akhak, walaupun engkau bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang ceria. Ittaqun nar walau bisiqqit tamrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada Allah SWT walaupun dengan secuil daripada tamrah. Secuil daripada tamrah. Sedikit saja dari bagian kurma. Bukan satu. Secuil. Ambil sedikit. Sedekahkan. InsyaAllah itu adalah penyebab kalian dimasukkan dalam jannah Allah. Ini cuma secuil. Bagaimana kalau sekeranjang? Bagaimana kalau itu lebih besar daripada hal yang itu? Tentu Allah SWT akan lebih memberikan nikmatnya kepada kita, balasan daripada amalan kita. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Terus kita duduk di majlis-majlis ilmu, mengambil ilmu dari orang-orang yang terpercaya. Ini adalah jalan menuju hidayah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia menempuh jalan untuk mencari ilmu, ini jalan mencari ilmu, sahalallahu bihi tariqan ila jannah, Allah SWT akan memberikan kemudian bagi dia untuk menuju jannah. Siapa yang tidak ingin jannah? Ini jalannya. Ini adalah amalan yang terbaik. Ini adalah pekerjaan yang terbaik. Karena ini adalah pekerjaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya. Berdakwah di jalan Allah SWT. Mempelajari agama Allah SWT, halal dan haram. Ini jalannya. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah di sana orang yang dia lebih baik perkataannya daripada orang yang dia itu mengajak manusia yang lain, hamba-hamba Allah SWT, ke dalam agamanya dan mengatakan bahwa dia adalah seorang muslim. Dakwah kepada Allah SWT adalah pekerjaan yang paling baik. Bukan dokter, bukan pula pengacara, bukan pula jabatan-jabatan yang lainnya. Dari jabatan-jabatan yang mungkin di mata manusia itu merupakan kedudukan yang tinggi. Tidak. Yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu agama Allah SWT. Bukan ilmu dunia. Bahkan Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, mencela orang-orang yang dia itu mengetahui tentang perkara dunia banyak, tapi tidak tahu tentang agama Allah SWT. Bagaimana sifat wudu, Pak ya? Oh maaf Bu, saya belum belajar. Sudah punya anak istri, belum tahu bagaimana sifat wudu Rasulullah SAW. Tapi dia sudah punya segudang ilmu tentang ilmu dunia mungkin. Tahu bagaimana caranya mendapatkan uang dalam sehari, mungkin dalam satu detik, triliunan. Mungkin. Tapi tidak tahu tentang perkara agama. Dicela oleh Allah SWT. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Orang-orang kafir tersebut adalah orang-orang yang dia mempunyai pengetahuan yang luas terhadap perkara-perkara yang zahir daripada perkara dunia. Akan tetapi terhadap perkara akhirah, terhadap agama Allah SWT, dia adalah orang yang tidak mengetahuinya. Berarti yang diangkat oleh Allah SWT, derajatnya di sisi Allah SWT adalah orang yang beriman dan punya ilmu agama. Akan diangkat oleh Allah SWT dengan derajat yang sangat tinggi. Ibadallah, ini adalah suatu hal yang harus kita perhatikan. Bukan cuma sekedar mulazamah thalabul ilmi. Tidak harus juga dipilih tadi adalah teman atau guru yang mengajarkannya kepada kita. Li'annal ilm din. Karena sungguhnya al-ilmu itu adalah din. Agama itu sendiri. Fangduru amman ta'khudhu dinakum. Lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Kalau sekedar teman ataupun bapak dan ibu itu bisa menyesatkan seorang anak kepada kemaksiatan kepada Allah SWT, pengaruh guru lebih-lebih lagi. Pengaruh guru biasanya di hati masyarakat lebih dihormati oleh sang anak. Jadi jangan duduk dengan orang-orang yang mereka itu dalam agamanya tidak bisa dipercaya. Cari guru-guru yang dia itu betul-betul terpercaya dalam menyampaikan nasihatnya. Beramal dengan ilmunya. Karena majlis yang di situ seutama-utama majlis dan seutama-utama pekerjaan tadi adalah majlis yang di situ dihadiri malaikat, sedangkan malaikat Allah SWT tidak hadir kepada majlisnya ahlul bidah, walaupun itu di masjid.